Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fillah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo pertama-tama rabbul alamin kaula panjenengan sami tansah mujuaken naos suci syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah paring nikmat dumateng bapak-bapak ibu-ibu wonten ing dalu punika. Kaula panjenengan sami diparingi kesehatan saha hidayah saged lempak rawuh wonten ing masjid punika melanjutkan lajeng-lajeng pengaosan. Wonten ing dalu punika kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Kitabul Riqab min Shahihil Bukhari, kitab yang di situ berisi ayat-ayat dan hadis-hadis ingkang riqab yang melembutkan manah, melembutkan hati kawula panjenengan sami, karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Shahih Al-Bukhari. Ya, pertemuan yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya, babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab penjelasan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun, hiduplah di dunia kaula panjenengan sami gesang wonten ing alam dunia niki, ka'annaka gharibun, seperti orang-orang yang asing, seperti tiang-tiang ingkang perantauan, au abirus sabil, atau hiduplah di dunia seperti tiang musafir, yang ingkang nembi perjalanan. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahman Abdul Munbir At-Tawawi An Sulaiman Al-A'mas Qala haddatani Mujahid An Abdillah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala Imam Bukhari menyampaikan sanad hadis ini sampai sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manqibayya. Ibnu Umar pernah berkata, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah menyentuh atau menepuk pundak pundakipun Abdullah bin Umar. Faqala, ini maksudipun sebabipun apa Bapak Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memegang atau menepuk pundakipun Ibnu Umar niku supados gatek, supaya memperhatikan memperhatikan amargi perkawis ingkang badhi disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki perkawis ingkang penting, perkara yang penting, biar fokus, biar memperhatikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika, kun, jadilah di dunia, hidup di dalam dunia itu ka'annaka gharibun, seperti tiang-tiang ingkang merantau, orang-orang asing. Au abiru sabil, atau hiduplah kaula panjenengan sami gesang wonten ing alam dunia itu seperti orang yang dalam perjalanan. Ya, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sini. Wa kana Ibnu Umar, kemudian dari pesan, saking pesanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat Ibnu Umar, niku Ibnu Umar mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Beliau mengatakan, "Idza amsyaita fala tantadiris shobah." Jika kita kawula panjenengan sami gesang wonten ing wekdal sonten, kita berada di waktu sore, fala tantadiris shobah, jangan menunggu sampai pagi. Ya ampun nenggo ngantos enjing. Wa idza asbahta, menawi kawula panjenengan sami hidup berada di waktu pagi, fala tantadiril masa, jangan menunggu ampun nenggo nek ngantos sonten. Wa khud min sihhatika li maradika, manfaatkanlah waktu wedal sehatmu saderengipun datang sakitmu, memanfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit kita. Wa min hayatika li mautika, manfaatkanlah hidupmu mumpung tesih besar, tesih sehat, dimanfaatkan saat beringipun datang kematianmu. Ya, ini wow, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dari hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan ingkang kawula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring petunjuk, jadi petunjuk pitedah penjelasan pripun kawula panjenengan sami urip gesang teng alam dunia niku sing leres, sing sae niku pripun, supados kita semua bisa bahagia, terutama bisa bahagia di akhirat dengan masuk surga. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Di orang tiang-tiang asing maksudipun tiang ingkang nembe merantau. Merantau kira bapak ibu-ibu menawi nanti pernah merantau atau gadah tonggo tepalih, gadah sederek sing nembe merantau. Merantau niku pripun maksudipun? Merantau itu ya pergi dari desa asalnya, misalipun saking mriki werungi merantau ke Jakarta. Bisa urip hidup sementara di Jakarta sesasi, rong sasi, telung sasi teng mriko. Nyambut damel bekerja di sana sementara. Tempat tinggalnya teng werung, tetapi merantau sementara di Jakarta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memberikan petunjuk, kita hidup di dunia itu seperti kita menawi tiang niku merantau sementara di Jakarta. Ya, cuma sementara. Tapi mungkin balik ten desa. Lan desa niki akhirat. Kita itu asalnya adalah di akhirat. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bapak kaula panjenengan sami sinten, Nabi Adam. Nabi Adam itu Allah ciptakan di surga, di akhirat. Wa ikunna li adamaskun wa anta wa zawjukal jannah. Ya Allah mengatakan, wahai Adam dan istrinya Adam Hawa, tinggallah di surga. Fakula minha robodat min haisusi tuma, makanlah segala sesuatu yang di surga kecuali pohon ini. Ya, jadi asal kamu lapan dengan samin itu saking akhirat. Kampung asal kita itu akhirat. Kita hidup di dunia itu hanya sementara, seperti tiang merantau. Ya, nanti kita pasti balik. Kita mati balik ke akhirat menih. Garek terpundi akhirate milih. Terserah kawula panjenengan sami milih ten swarga menih napa milih ten neraka. Kalau kita pengin ten swarga, beramal saleh. Tapi kalau ingin di neraka, ya tidak perlu beramal. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, kun fi dunya ka'annaka ghoribun. Hiduplah gesang wonten ing alam dunia itu seperti orang yang merantau. Nukang proyek enten tiyang meru ten Jakarta merantau proyek dados tukang. Satu bulan sesasi dan mereka bangun rumah di proyek damel griya nopo kantor. Kalau orang merantau tukang niku bagaimana tempat tidurnya, bagaimana tempat tinggalnya bapak-bapak ibu-ibu? Tempat tinggalnya ini seadanya, saking triplek nopo gendengi seng ngagem klosok, sederhana, biasa, seadanya tempat tinggalnya. Kemudian di sana makannya juga seadanya. Pikirannya itu nanti saya akan pulang ke desa. Ya, bagaimana istri saya di desa, bagaimana anaknya di desa. Nanti ya, pikirannya itu senantiasa terikat di kampungnya, bukan di sana. Kalau dapat hasil gajian, ya gajian biasanya seminggu sekali hari Sabtu, gajian itu apakah gajinya dihabiskan di sana untuk beli makan, foya-foya, bangun rumah, beli baju. Tidak, orang merantau itu nanti hasilnya dikirim ke kampungnya, dikirim ke anaknya, dikirim istrinya untuk bangun rumah di desa, di kampung. Walaupun di Jakarta rumahnya cuma triplek, tapi di kampungnya rumahnya mewah. Karena kampung asalnya adalah di desa. Ya, maka kamulah panjenengan sami hidup di dunia itu harus seperti tiang merantau tadi. Maksudnya apa, Bapak-bapak? Maksudnya hati manah kamulah panjenengan sami itu harus ke akhirat. Walaupun awak jasad badan kita di dunia, ya kita hidup di dunia, tapi hati kita harus senantiasa teringat. Hati kita harus tertambat di akhirat. Seperti tiap merantau mesti pikiran pun desa pripun, anake pripun, garwane pripun, kampunge pripun, enten kabar nopo. Hatinya itu di akhirat. Kita juga hati kita harus senantiasa ingat akhirat. Bagaimana nanti tempat tinggal saya di akhirat? Apakah saya di akhirat bisa punya tempat tinggal yang nyaman, ya, di kampung bangun rumah yang bagus, di kampung punya kendaraan yang bagus atau tidak di akhirat. Walaupun di Jakarta sederhana, kita di dunia sederhana, tapi yang penting di akhirat bisa bahagia. Ya, ini maksud perantau. Orang yang merantau itu seperti itu. Walaupun bekerja, kita hidup di dunia bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Orang merantau itu bekerja. Iya, bekerja. Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Tetapi apa, Bapak, Ibu-ibu? Pekerjaan kita itu tujuannya adalah untuk akhirat. Seperti tukang warung. Nukang ke Jakarta tujuannya pun supados dapat hasil saged bangun ten kampung, ten desa. Bukan dapat gajian bangun rumah ten Jakarta, tidak. Tapi gajinya untuk dikirim ke kampung, disedekahkan, diinfakkan, dikirimkan untuk akhirat. Kita dapat rezeki, kita dapat nikmat. Ya, maka kita kirim untuk akhirat. Berapa yang kita kirim? Dapat 1 juta. Hasil rezeki 1 juta, 700 ribu untuk akhirat, 300 untuk dunia. Seperti tukang tadi, dapat gaji 1 juta, 300 disimpan untuk beli sabun, tumbas odol, tumbas sampo, sing 700 dikirim untuk desa. Ya enggak mungkin kok lebih banyak untuk di kota, enggak mungkin. Mesti lebih banyak untuk kampungnya. Maka kita juga harus seperti itu. Jika kita dapat rezeki, dapat nikmat, maka harus lebih banyak kita kirimkan untuk akhirat kita. Untuk kehidupan nanti kita di akhirat. Seperti orang yang sedang merantau. Karena kita hidup di dunia sementara dan kita hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Dan hidup di dunia pasti selesai berhenti dan hidup di akhirat tidak pernah ada akhirnya. Ya, ini kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia seperti tiang-tiang merantau. Orang merantau itu nggih gadah tempat tinggal, punya tempat tinggal, ada punya baju, persiapan baju juga punya. Makan juga punya persiapan makanan, beto kompor, beto alat masak sementara. Ini orang perantauan. Artinya kita bekerja itu tujuannya untuk membantu akhirat. Kita bekerja dapat hasil beli saged bisa membeli kendaraan. Niatipun apa? Untuk akhirat. Saya punya mobil. bisa untuk pengajian bareng-bareng taklim dengan istri anak saya, pengajian niatnya untuk akhirat. Saya punya motor bisa untuk pengajian. Saya bangun rumah untuk apa? Untuk sholat tahajud. Saya bangun rumah untuk sholat duha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat, dirikanlah rumah. Allah memerintahkan kita bangun rumah untuk apa? Dijadikan kiblat, untuk baca Quran, untuk sholat tahajud, sholat duha, bukan hanya sekedar tempat tinggal, tidur, makan. Tapi rumah itu kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya mobil tapi gak pernah dipakai pengajian. Punya mobil gak pernah dipakai untuk menjenguk orang sakit, tetangganya sakit, tidak dijenguk rombongan, gak mau. Kalau piknik dengan keluarga sergap. Kalau bisnis untuk apa, ekonomi keluarga sergap, tapi untuk ibadah mobilnya tidak pernah dipakai. Maka seperti itu tidak benar, salah. Semua apa yang kita beli, semua apa yang kita dapatkan adalah untuk akhirat, untuk membantu kita memperoleh pahala di akhirat. Iya. Kun fi dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang perantauan. Au 'abirus sabil, atau engkau nomor kali, hiduplah di dunia itu seperti orang yang dalam perjalanan. Ini malah lebih tingkatannya lampu minggil. Bentene napa bapak-bapak, ibu-ibu? Bentene tiang merantau kali tiang musafir niku bentene napa? Bentene tiang merantau niku tesih gadah omah, walaupun mung triplek, walaupun mung sending tesih gadah griya. Nggih niku napa? Tiang merantau. Tetapi kalau orang musafir itu sudah tidak berpikir di dunia itu bangun rumah, sudah tidak. Di dunia mikir kehidupan dunia, tidak. Semuanya adalah tujuannya akhirat. Berhenti sementara, naik kesel, nggih, lereng ke masjid, tiang musafir itu nggih. Tiang musafir itu menawi kawula panjenengan sami saking perlu badhe tindak Jakarta, nek kesel nopo bangun rumah sing dudu boten mungkin. Ya paling tujuan saya itu ke Jakarta, tujuan saya itu ke akhirat. Saya tiap hari berjalan semakin dekat kematian saya. Maka kalau lelah, kalau capek, ingin mampir dan masjid sekedar istirahat. Kalau capek, lapar, mampir dan pom bensin istirahat. Tapi tidak mikir bangun, tidak mikir beli. Ya ini abirus sabi, orang yang musafir. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar orang yang merantau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus ke dalam akhirat, mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tidak boleh menyibukkan hati kita, badan kita selain untuk kehidupan akhirat. Ya, ini arti dari musafir. Seluruh waktu dan kehidupannya semuanya tujuannya untuk akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Ibnu Umar mengatakan idza amsyaita fala tantadhir as-subah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Menawi kawula panjenengan sami wonten wekdal wengi, ngeten iki, nembiwet dalwangi bengi. Falatan tadir sobat, jangan menunggu sampai waktu pagi. Kalau dalam keadaan waktu pagi, jangan menunggu waktu sore atau malam. Niki maksudipun apa? Ada dua makna, ada dua arti. Yang pertama maksudnya adalah jangan menunda amal soleh, amal kesainan niku ampun ditunda-tunda. Menawi bapak ibu-ibu gadah kemampuan, gadah niat melaksanakan amal niku ampun ditunda-tunda. Esok wae, sok ben wae, kalau bisa kerjakan sekarang juga. Punya harta, punya rezeki, kelebihan rezeki, niat bagi infak sedekah, maka segera sedekahkan. Kalau malam hari, segera sedekahkan. Jangan ditunggu sesok wae sedekahi, sesok esok, sesok awan, jangan ditunda. Lakukan kebaikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Ya, jangan ditunggu-tunggu kalau itu kebaikan, kesainan. Kemudian maksud yang kedua adalah jangan terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Angan-angan itu maksud cita-cita. Aku sih pengen bangun rumah, aku sih pengen tuku mobil, aku sih pengen tuku pemahan, aku sombeng sih pengen tuku sawah. Cita-citanya banyak, isih ngene. Banyak angan-angan, banyak keinginan. Niki ampun ngantos tiang Islam itu terlalu banyak angan-angan yang kaitannya dengan dunia. Amal kinopo kalau bapak ibu, angan-angan manusia, keinginan manusia itu tidak terbatas dan tidak pernah puas. Tidak akan pernah puas. Angan-angan itu kalau kita turuti itu tidak pernah rampung. Boten enten rampungi. Saat niki pengin omah wis sudah bisa bangun rumah, tapi wah perlu direnovasi, perlu diperbaiki. Sekarang sudah tercapai bisa beli mobil, besok tahun berikut sudah ganti model, wah mobil bus ketinggalan zaman, ganti model baru. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah puas kalau kita mengikuti angan-angan kita, kepinginan kita, tidak akan pernah puas. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laukana ibni adam wadim min dahab lakta botania. Menawi kalau seandainya manusia itu punya satu lembah emas, pemaan itu isinya emas kabeh, itu tidak puas, pasti ingin pemahan emas sing kali yang kedua. Kalau punya dua pemahan emas, lafta botalita. Kalau orang itu punya lembah emas dua, pasti ingin lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah puas. Seberapapun banyak harta kita, seberapapun banyak kekayaan kita, manusia itu kalau nuruti kepinginannya tidak akan pernah puas. Sampai kapan puas? Rasulullah mengatakan sampai manusia dimasukkan ke dalam kuburan, sehingga mulut perutnya penuh dengan debu, penuh dengan pasir, baru selesai. Kalau sudah meninggal dikubur, dikubur tanah, baru sudah selesai angan-angan keinginan manusia. Tapi selama manusia masih hidup, kalau kita turuti tidak akan pernah selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris subah." Jika kita dalam waktu malam, jangan tunggu pagi. Artinya manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk ibadah. Ya, sholat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, mau sedekah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, karena besok sudah mungkin kawula panjenengan sampeyan mboten enten. Jangan menunggu waktu pagi. Amargi waktu pagi belum tentu kita masih hidup. Ya, nanti malam dicabut nyawa kita oleh malaikat, maka bagaimana? Tidak jadi beramal. Ya, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk amal, dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maksudnya, idza amsayta fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhirin masa. Kita manfaatkan wekdal kawula panjenengan sami maksimal kagem ibadah. Manfaatkanlah wekdal sebaik-baiknya kagem ngatah-ngatah tobat lan istighfar. Allah alaihi wasallam atau sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkanlah wekdal waktu sehatmu sak derengipun wekdal sakit kawula panjenengan sami. Manfaatkanlah gesang kawula panjenengan sami sak derengipun seda kawula panjenengan sami. Niki kehidupan kita niku namung kali. Nek boten sehat nggih sakit. Nek boten gesang tesih urip nggih berarti pun situ. Boten enten sing nomor 3. Kita punya dua pilihan. Sekarang sehat, nanti suatu saat kita sakit. Sekarang kita hidup, suatu saat nanti pasti kita akan mati. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu kagem menambah untuk sebagai persiapan menghadapi penyakit kita akan sakit. Sebaik-baiknya kita manfaatkan. Amargi napa? Amargi menawi kawula panjenengan sami tembe sakit niku mboten saged amal, walaupun niat gadah, niat gadah pengin sholat ke masjid, tetapi pak dokter mengatakan tidak boleh kena air wudhu, tidak boleh ke masjid jalan, baru sakit. Menawi kawula panjenengan sami nembe sakit, boten saged siam dengan sehat, dengan kuat. Menawi kawula panjenengan sami nembe sakit, boten saged infak sedekah, amargi dibayaran rumah sakit nggih mahal. Menawi kawula panjenengan sami nembe sakit nggih badhe tindak haji nggih repot, tidak bisa. Maka manfaatkanlah. Menawi tesih sehat, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah, sholat, untuk puasa, gada rezeki di sedekah, infak, tesih sakit nyambut damel, sisuk mendek golek, mendek sakit, untuk daftar haji, daftar umroh, tesih sehat, alhamdulillah. Sebelum sakit, kalau kita sakit, tidak akan bisa beramal seperti kalau kita sehat. Kemudian juga manfaatkanlah kehidupanmu sebelum kematianmu. Menawi kawula panjenengan sami niku sampun sedo sudah meninggal, kita tidak bisa beramal. Cuma pengin amal, enten pepinginan amal. Orang yang meninggal itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sajdah, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Allah mengatakan, walau taro, lihatlah, idil mujrimun, orang-orang yang dulu di dunia berbuat jahat, nakisu ru'usihim inda rabbihim, kepala-kepala mereka tertunduk di hadapan Allah. Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Sampun mirsani neraka, sampun mirsani swarga. Kalau sudah mati, kita akan melihat surga, kita akan melihat neraka. Farji'na. Ya Allah, kembalikanlah saya di dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan. Kami akan beramal sholih. Jadi tiap orang-orang yang mati ingin gesang menih nopo kagem amal sol, tetapi boten saged, tidak bisa. Kalau sudah meninggal, ya sudah waktu perhitungan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan sami tesih sehat, tesih sugeng, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebagai persiapan kematian kita, untuk bekal bisamu kagem sedo kawula panjenengan sami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal ingkang paling sae, sangu ingkang paling sae niku sangu ketakwaan, sangu amal saleh. Niki Bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, setunggal hadis ingkang diriwayatkan Imam Bukhari tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia agar kita bisa bahagia di akhirat. Tetap semanten ingkang sanget kawula aturaken mugi bisa bermanfaat. Kawula tetapi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.